Alhamdulillah, kita bersama telah mendengarkan kajian bagaimana kasrat turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan yang salah satunya berwuduk dengan utama dan fadilahnya. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita mulai saja ya, Tad. Baik. Pertanyaan pertama, bismillah. Ustaz, dahulu ana sering meninggalkan puasa Ramadan. Jumlahnya ana tidak ingat, sangkingkan banyaknya. Lalu apa yang harus ana lakukan? Bagaimana ana harus membayarnya? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallah khair. Wa iyakum jazakumullahu khaira. Puasa yang ditinggalkan, puasa Ramadan yang ditinggalkan dengan sengaja, tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Artinya gak bisa dibayar dengan puasa walaupun seumur hidupmu. Yang dibutuhkan, yang diperlukan hanya penyesalan dan taubat. Kemudian beramallah dengan amalan saleh untuk menghapusnya. At-ti'is sayyi'atal hasanat tamhuha. Sehingga kalau engkau ingin semakin diterima taubatnya dan semakin yakin kalau engkau diampuni, dengan memperbanyak amalan saleh khususnya puasa sunnah, sehingga engkau terus puasa sunnah Senin Kemis, engkau puasa atau lebih dari itu puasa Daud. Silakan pilih apakah mau puasa 3 hari sebulan atau puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Khonunina azakumullah. Sehingga yang diperlukan adalah bertaubat dari dosa-dosa yang telah lalu, bertaubat dari masa-masa jahiliyah ketika kamu banyak meninggalkan puasa. Setelah itu perbanyaklah amal saleh, perbanyaklah amal saleh, dan kalau bisa berpuasa dengan puasa-puasa sunnah itu wabihi wa ni'mah. Mudah-mudahan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan menambah pahalanya. Wallahu ta'ala ta'alam. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita dikirimi di rekening uang 5 juta rupiah atau semisalnya, tetapi kita tidak tahu siapa yang mengirimnya? Apa yang harus kita lakukan? Jazakallah khair. Tapi ya harus ditanyakan. Tentunya walaupun tidak tahu yang mengirimnya, dia bisa tanyakan. Tapi sudah kita tanyakan nomor rekening yang mengirimnya, apakah ke banknya atau gimana caranya, kalian lebih tahu. Kalian bisa tahu nomor berapa itu dan siapa. Mungkin kalau lihat namanya akan ingat, oh nomor rekeningnya nomornya si fulan gitu. Baru kamu tanyakan itu apa yang dikirimkan kepada saya. Oh itu anu bayar hutang yang dulu anu, jadi jelas gitu. Atau mungkin dia minta tolong kamu untuk kirimkan pada si fulan, sehingga barakallahu fikum harus ada kejelasan. Kalau enggak ada kejelasan, ini pertanyaannya mungkin. Kamu cari juga enggak ketemu, dapat namanya juga nomornya nomor enggak kenal. Namanya juga enggak kenal. Dan sampai sekian lama ya kamu tahan. Seperti barang temuan, kamu tahan sampai ada kejelasan atau sampai lewat masa-masa tersebut yang diistilahkan oleh para ulama 1 tahun, baru kamu pakai. Mudah-mudahan itu adalah seorang yang memberikan hadiah kepada kamu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz. Sejak menikah selama belasan tahun, jika bulan Ramadan ana imah hamil, imah menyusui, pada tahun-tahun sebelumnya ana tetap kuat berpuasa meskipun hamil atau menyusui, tetapi Ramadan kemarin ana tidak kuat berpuasa dan sampai sekarang belum mengkodonya karena sekarang juga sedang hamil. Apakah ana sekarang boleh membayar fidyah atau ana tetap harus mengkodonya meskipun setelah Ramadan besok? Bagaimana kalau bulan Ramadan besok juga tidak kuat berpuasa karena pekerjaan rumah yang semakin banyak dan juga dalam keadaan hamil? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Masalah hamil dan menyusui memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah mengqadanya atau membayar fidyah atau mengqada dan membayar fidyah dua-duanya atau dirinci. Apakah ketika hamil mengkhawatirkan anaknya atau mengkhawatirkan dirinya? Ini rincian panjang dari para ulama. Tetapi wallahu taala alam, yang saya cenderung kepadanya, yang saya anggap itu adalah yang rajih, adalah apa yang merupakan tafsir para sahabat, yaitu tafsir atau ucapan Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa makna ayat tentang fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu, maknanya kata beliau adalah al-hamil wal-murdi', itu adalah untuk seorang yang hamil dan menyusui, bahwa mereka membayar fidyah. Di samping itu barakallahu fikum, di samping asarnya sangat jelas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan juga Ibn Umar kama ruwiya sebagaimana diriwayatkan, juga seorang yang biasanya atau wanita biasanya hamil kemudian menyusui, dan itu jaraknya bukan sedikit, bisa 2 tahun, setahun lebih, kemudian setelah itu hamil lagi, setelah hamil menyusui lagi, menyusui belum selesai sudah hamil lagi. Itu yang sering terjadi pada para wanita, sehingga syibah menyerupai orang yang sakit menaun yang disuruh fidyah. Alhamdulillah cukup dengan yang pertama, bahwasanya itu adalah asar sahabat yang berarti tafsir dari sahabat. Bahkan beberapa ulama menyatakan syibhul ijma, atau dengan istilah ijma sukuti, karena tidak ada sahabat lain yang membantahnya, bahwa hamil dan murdi adalah membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah semata-matanya turun hujan dianggap uzur untuk tidak sholat berjamaah, ataukah ada syarat hujan tersebut harus lebat? Nah, sesungguhnya kalau dilihat dalam hadisnya, hujan, ya hujan seperti apa, hujan bagaimanapun, itu udzur bagi seseorang untuk tidak ke masjid. Tetapi para ulama biasanya melihat illat, biasanya melihat alasan, dan mereka memiliki kaidah al-hukmu yajuru ma'illatihi wujudan wa'adaman, bahwasanya hukum itu berjalan bersama illatnya, adanya dan tidak adanya. Ada illat ada hukum, enggak ada illat enggak ada hukum. Artinya illat adalah alasan. Biasanya para fuqaha, ahli fikih, pakar-pakar fikih melihat alasannya. Kenapa kok seseorang ke masjid ketika hujan boleh di rumah udzur? Apa illatnya? Kata mereka, kata para ulama, illatnya, alasannya adalah akan membasahi pakaian. Sehingga hujan yang sangat kecilnya, apa mereka bilang hujan yang kecil, gerimis masih anu, rintik-rintik masih besar, masih membasahi, gerigis ya kalau di sini, gerigis itu lebih kecil lagi, yang tidak membasahi pakaian, maka seakan-akan tidak hujan karena tidak ada ilatnya. Ilatnya khawatir basah, tidak ada, karena tidak membasahi pakaian, apalagi rumahnya dekat, hanya berjalan 20 langkah sampai, misalnya begitu. Sehingga para fuqaha, para ahli fiqih mengatakan hujan yang menghalangi atau yang menyebabkan seseorang boleh udur tidak ke masjid adalah yang mubalil. Dan ini pernah saya dengar dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika saya duduk di sana. Hujan yang menjadi udur untuk seseorang boleh tidak ke masjid adalah al-muballil lisyab, yang membasahi pakaian. Hujan yang basahi pakaian. Memang ada pendapat lain dari para ulama, sampai-sampai mereka menyatakan walaupun hujannya sudah berhenti, kalau ada becek-beceknya, lumpur dan sebagainya, itu juga udzur, karena itu termasuk ilat dari hujan. Jadi hujan itu menjadi udzur karena ilatnya. Apa ilatnya? Membasahi pakaian, lumpur atau banjir dan sejenisnya. Sehingga itu semua kaitannya dengan hujan. Kalau hujan yang tidak memiliki itu semua, berarti ilatnya tidak ada. Tetap dianjurkan pergi ke masjid atau tetap diperintahkan untuk pergi ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun ahli zahir, pokoknya hujan. Walaupun sangat kecilnya gerigis, sudah cukup menjadi udzur untuk tidak ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara mengalahkan jiwa yang buruk? Jazakallah khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Amin. Masya Allah. Jawabannya panjang ini. Karena tentunya kita harus membahasnya dari sekian sisi. Pertama, kita harus melawannya sebagai jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Dan ini sangat berat, karena memang kita tidak melihat musuhnya di mana, kayak apa, dan senjatanya apa yang harus bisa ditembakkan pada mereka, pada hawa nafsu. Dan hawa nafsu ada diri kita sendiri. Maka lawanlah. Bagaimana cara melawannya? Tentunya engkau paksakan dirimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau mungkin ada perasaan enggan, itu hawa nafsu. Walaupun engkau merasa berat, tetap taati Allah Subhanahu wa taala, tetap ikuti sunnah. Barakallahu fikum. Kadang-kadang seseorang memiliki jiwa yang buruk. Sesuatu atau tarikan-tarikan kepada kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini mengajak kepada kejelekan. Kalau saja tidak terbimbing dengan Quran dan Sunnah, na'udzubillah, jiwa ini selalu ammaratun bisu, menyuruh pada kejelekan-kejelekan. Ingin maksiat, ingin dosa, ingin kenikmatan ini, kenikmatan itu, yang semuanya dia ingin cicip. Na'udzubillah, padahal itu semua adalah dari dorongan jiwa yang buruk. Maka lawanlah. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah taala min mudillatil ahwa. Ya Allah, lindungi kami dari hawa nafsu yang menyesatkan. Lindungilah kami dari hawa nafsu yang menyimpangkan. Sehingga disebutkan setiap muqaddimah dalam khutbah selalu ada doa tersebut. Yakni kita mengucapkan perlindungan min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min syururi anfusina, dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami, keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amalan kami. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang hawa nafsu atau jiwa yang buruk ini ditambah dengan syaitan yang masuk dalam dirinya, membisikkan apa yang didukung oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya kepengen, syaitannya membisikkan, klop. Semakin kuat lagi. Maka kita harus melawan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan usaha memaksakan diri kita untuk taat, yakni berupaya untuk menundukkan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Kalau tanya bagaimana cara menundukkannya, ya berarti kamu harus lebih kuat dari hawa nafsu. Bagaimana caranya supaya lebih kuat? Supaya lebih kuat, naikkan keimanan, tambah keyakinan. Bagaimana menaikkan keyakinan atau menambah keimanan? Dengan engkau membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, dengan kata lain mempelajari ilmu tentang Allah dan Rasulnya, tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka, sehingga dorongan untuk mencari keriduan Allah semakin tinggi, atau dorongan untuk mendapatkan surga semakin tinggi. Maka itu berarti iman semakin kuat. Maka hawa nafsu akan sedikit demi sedikit terkalahkan. Berarti bagaimana cara menguatkan iman? Dengan ilmu, dengan talabal ilm. Hadir terus di ruang dengar Anda supaya terus bertambah ilmu. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apa hukum takziah ke orang yang meninggal yang tidak sholat? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Seorang yang tidak sholat dengan sengaja, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lain menyatakan bahwa dia kafir. Tidak ditengok jenazahnya, tidak diantarkan jenazahnya, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak disolatkan. Itu yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau dia dalam keadaan masih meyakini tentang wajibnya salat, tetapi masih malas-malasan, kadang sholat, kadang tidak dan sebagainya, karena hatinya punya keyakinan tapi sudah terkalahkan dengan hawa nafsunya yang sekian banyak, maka ini dikhawatirkan. Tetapi kita masih berharap sehingga ketika kita takziah, kita mendatangi keluarganya. Ini bukan untuk orang yang mati tadi yang tidak sholat, tapi kepada keluarganya kita sampaikan harapan itu. Itu makna takziah. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan diampuni dan seterusnya. Kalau kamu tahu bahwa orang itu memang sesungguhnya meyakini tentang sholat, wajibnya sholat, tetapi begitulah kalah dengan hawa nafsunya, maka dikhawatirkan, tetapi masih ada harapan, maka boleh kita takziah dengan menyatakan bahwa semoga saja Allah masih memaafkannya dan seterusnya, biar membesarkan hati keluarganya. Ahsanallah, atau ucapkan Azamallah ajrakum, Ahsanallah azza'akum, wa ghafarallah limayyitikum. Tetapi kalau yang pertama tadi memang anti sholat, bahkan mengejek sholat, maka gak perlu kita datangi kuburannya atau takziah ke rumahnya, gak perlu kita. Barangkali kita akan bersyukur kalau dia mati tidak membawa orang lain. Kalau barakallahu fikum, ini adalah sesuatu fitnah yang terjadi pada seseorang ketika dia sama sekali tidak mau sholat karena terkena aliran sesat ingkar sunnah misalnya. Ngapain sholat? Sujud tungkal tungkul nyembah tembok. Ini barakallahu fikum sudah kafir. Tidak perlu disolatkan, tidak perlu diantarkan jenazahnya, tidak perlu diurusi. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, buang di tengah padang pasir agar bau jenazah, bau bangkainya tidak mengganggu kaum muslimin. Ini khulina azakumullah, betapa rendahnya mereka-mereka yang tidak salat dengan sengaja-sengaja menentang Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, sesi pertanyaan telah selesai kita bacakan. Dan kepada para pendengar rahimani rahimakumullah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya. Dan insyaallah dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan ini menjadi amal pemberat timbangan di kiamul mahsyar kelak. Amin. Dengan menjaga wuduk kita, dan insyaallah dengan utaman wuduk, sehingga bisa menghapuskan kejelekan di diri kita. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ahli wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.